Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi qail inna khalaqnal insana min nutfatin amshazin nabtalihi faj'alnahu samian basira inna hadaynahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun anda berada, kembali kita bertemu pada hari yang berbahagia ini. Dengan menyambut matahari, marilah kita membahas ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tafsir Asy-Sya'rawi yang pada hari ini insyaallah kita akan membahas ayat 178 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang dimaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Para pendengar RRI rahimakumullah, di dalam ayat ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan batas-batas yang harus ditaati oleh setiap mukmin dalam rangka menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebelum sampai kepada penerapan sanksi hukuman bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan melakukan kejahatan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mendahulukan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya adalah bahwasanya iman itu merupakan benteng seseorang agar tidak terjatuh, terjatuh kepada hal-hal yang dilarang. Iman juga merupakan penggerak bagi seorang mukmin untuk melakukan amal-amal salih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'amila salihan min zakarin wa unsa, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun." Bagi orang-orang mukmin dan mukminat yang melakukan perbuatan amal salih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang baik bagi mereka dan akan memberikan ganjaran yang baik pula bagi mereka. Para pendengar rahimakumullah, jadi kata-kata iman di sini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan sanksi hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagi kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi hukuman atas setiap tindak perbuatan dan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin? Jawabannya adalah karena kita sebagai mukmin ini bersaudara satu sama lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin satu sama lain bersaudara. Persaudaraan membuat kita akrab bersama-sama dengan saudara kita. Persaudaraan membuat harta saudara kita itu kita jaga dan juga kita menjaga kehormatannya. Nah, apabila terjadi pelanggaran dan tindak kejahatan yang melanggar hak-hak asasi saudara kita sebagai mukmin, maka sudah sewajarnya bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut mendapatkan sanksi dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sanksinya di sini? Sanksinya adalah bagi orang yang melakukan pembunuhan kepada saudaranya sesama muslim dan juga kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menerapkan sanksi hukuman qisas, yaitu dengan hukuman bunuh bagi orang yang melakukan pembunuhan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang keras di sini? Bagi orang yang membunuh, maka baginya ditetapkan hukuman qisas, hukuman bunuh juga. Ya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan zalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, bahwa sebenarnya hukuman dan sanksi yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya tujuannya adalah kebaikan bagi umat Islam, yaitu sebagai takhfif, sebagai keringanan agar jangan lagi merajalelanya terjadi kezaliman di atas permukaan bumi ini, dan juga warahmah sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memelihara manusia daripada kehancuran. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan aturan dan perlindungan kepada manusia agar jangan hancur dan jangan binasa. Faman ya'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Barang siapa yang tidak mau melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala ini, maka hati-hati baginya akan diberikan ganjaran hukuman yang sangat pedih di hari akhirat. Nah, pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Islam kalau kita tidak melaksanakan sanksi-sanksi atau hukuman yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya, apakah kita berdosa? Jawabannya adalah kita berdosa selama kita tidak menerapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala, sanksi dan ketetapan Allah bagi setiap pelaku kejahatan, maka mereka digolongkan kepada orang-orang yang zalim, digolongkan kepada orang-orang kafir, dan digolongkan kepada orang-orang yang fasik. Demikianlah pembukaan kita pada hari ini dalam kajian ayat 178 ini yang insyaallah akan kita kembangkan bersama para asatiz kita. Ya Ustaz, saya melihat ini ada dua hal yang menarik untuk saya kembangkan. Mungkin dalam bentuk pertanyaan. Di dalam ayat ini ada kata-kata qisas. Qisas adalah suatu bentuk hukuman berbalas. Seperti darah balas dengan darah, mata dengan mata, ya. Nyawa dibalas dengan nyawa, yaitu nyawa si pelakunya. Nah, ternyata kalau kita lihat sepintas, namanya darah, nyawa itu ngeri sekali. Ya. Ada kengerian di situ. Apalagi sebagian masyarakat yang terbiasa berpikir liberal, bebas, berarti ini hukumnya sangat sangat sangar, tidak berperi kemanusiaan. Nah, sementara ayat yang Ustaz baca tadi ada kata-katanya zalika takhfifum min rabbikum rahmah. Ada kata-kata rahmah di situ. Rahmah itu kan kasih sayang. Artinya dielus-elus, dibiarkanlah kalau mungkin diperingan atau bagaimana. Nah, kalau menurut pertanyaan saya, apa ayat ini tidak paradoks ini? Tidak terjadi pertentangan? Di mana letak tegasnya? Di mana letak rahmahnya? Iya. Dan kata-kata rahmah ini kok dimunculkan di sini gitu? Iya. Benar sekali Ustaz Hanafi, bahwasanya ada hubungan dan kaitan yang erat antara penerapan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala apabila hukum Allah ini dijalankan oleh umat Islam. Di mana letak kaitan antara keduanya? Adalah kaitannya adalah bahwa bagi orang mukmin, seandainya hukuman atau sanksi ini diberlakukan, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan terlepasnya hukuman di akhirat apabila dia sudah melaksanakan hukuman di dunia. Dan juga apabila hukuman ini dilaksanakan, maka bagi orang mukmin otomatis dosanya juga sedikit banyaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya kalau seandainya pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang beriman. Dan lagi, apabila seorang mukmin melakukan kejahatan kemudian diberikan sanksi dengan sanksi yang telah digariskan oleh Allah di dalam syariatnya, maka ini tujuannya adalah agar si mukmin ini sadar dan mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang sama sehingga akhirnya dosanya semakin bertumpuk dan bertumpuk, dan akhirnya pada hari akhirat nanti dia akan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam. Jadi sanksi hukuman Allah Subhanahu wa taala ini adalah tindakan penyelamatan yang diberikan oleh Allah kepada orang mukmin itu sendiri. Jadi inilah yang disebut dengan takhfifun. Ini adalah keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan juga rahmah ini diberikan oleh Allah kepada si pelaku kejahatan itu. Nah, apa hubungan antara rahmah ini dengan orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang terkena musibah dari tindakan kejahatan ini adalah jelas sekali bahwa apabila sanksi hukuman dijalankan dengan tepat, maka insya Allah tidak akan ada lagi kezaliman kepada orang lain. Seandainya orang sudah membunuh dan kemudian dia dihukum bunuh, maka yang pertama adalah tidak akan ada lagi tindakan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang sama, karena otomatis dia sudah dijatuhi hukuman bunuh. Ya. Kemudian orang lain yang melihat hukuman ini tentu tidak akan berani untuk melakukan kejahatan yang sama, karena dia akan merasa bahwa kalau ini dilakukan dia juga akan terkena hukuman bunuh itu atau hukuman lain yang membuat rasa ngeri timbul di dalam hatinya. Jadi kalau menurut saya, dalam pemahaman saya, dalam sebuah hukum Islam tidak perlu ada penjara gitu, karena dibunuh mati kan, mati masuk dalam kubur. Artinya apa? Penjara-penjara itu tidak perlu penuh dan mungkin tidak perlu besar-besar. Iya. Seandainya umat Islam beriman dengan iman yang sebenar-benarnya, maka tidak perlu lagi penjara-penjara, karena tidak akan ada orang yang mengisinya. Akan tetapi di dalam syariat Islam tetap ada hukuman yang disebut dengan hukuman hudud dan juga hukuman ta'zir. Iya. Artinya apa? Hukuman hudud itu adalah hukuman-hukuman yang diberikan, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hukuman qisas, hukuman potong tangan, ya, dan hukuman lainnya. Sedangkan hukum rajam, ya, dan cambuk. Sedangkan hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang tidak ada dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan hadis, dan ini merupakan hukuman berdasarkan hasil ijtihad para hakim dan juga para pakar-pakar hukum. Jadi seperti itu. Jadi keberadaan hukuman penjara itu adalah merupakan hukuman ta'zir yang memang sudah ada diatur di dalam syariat agama Islam. Kemudian lagi, menanggapi pertanyaan Ustaz Nahnapi tadi, tampilan hukuman syariat itu adalah tampilan yang sangat mengerikan. Hukuman bunuh, hukuman potong tangan, hukuman rajam, hukuman cambuk. Ya. Jawabannya ini memang merupakan tampilan yang mengerikan. Akan tetapi, seandainya seseorang mau mendalami lagi tentang masalah hukum, mau memahami tentang bagaimana kehidupan masyarakat dan struktur masyarakat tidak akan terganggu lagi dengan pelaksanaan semuanya ini, maka dia akan mengerti bahwa beratnya hukuman, beratnya sanksi, dan besarnya sanksi yang diterapkan oleh di dalam agama Islam itu semua bertujuan untuk kebaikan kehidupan umat Islam dan juga manusia secara umumnya. Ya. Saya melihat di sini sedikit ada sebuah yang ingin saya tanggapi, mungkin menambahkan bagaimana seharusnya kita menerima hukum qisas ini dalam konteks filsafat yang baik. Mereka yang ada di Barat itu biasanya ketika akan mengekspor sebuah pakaian atau sebuah produk, maka di antara 1000 potong mungkin ada 10 yang tidak layak untuk diekspor, karena kalaupun diekspor akan merusak produk atau merek yang sama sehingga masyarakat tidak percaya. Nah, ternyata yang 10 ini tidak diedarkan sama sekali, di bumi hanguskan, dibakar. Tidak dijual untuk yang kedua, yang ketiga, enggak. Atau ekspor misalnya. Tidak. Kenapa? Karena inilah suatu konsekuensi dari pembersihan. Nah, saya melihat juga Allah memproduksi di antaranya manusia. Di antara 1000 manusia mungkin ada 10 yang jogal. Yang 10 ini enggak bisa dibiarkan. Harus dibumi hanguskan. Harus dibumi hanguskan juga. Semua menyelamatkan yang 999 tadi. Iya. Yang jogal-jogal ini, anjing. Maka kalau kita lihat filsafat yang sama, mungkin ini lebih menguatkan lagi bahwasanya tak usah dipertahankan yang 10 ini. Iya. Selesaikan aja nyawanya, kan memang enggak berhak hidup gitu. Ya, ya benar sekali Ustaz An-Nabi. Atau mungkin dalam bentuk yang lebih simpel lagi adalah misalnya di dalam kelas, di antara 20 orang murid ada satu orang murid yang benar-benar bandal dan selalu mempengaruhi kawan-kawannya. Nah, di sini sebagai seorang guru misalnya, dia harus cepat mengambil tindakan, karena kalau tidak, murid yang bandel ini akan dapat mempengaruhi seluruh murid lainnya sehingga ikut-ikutan menjadi bandel. Ya, baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, menarik sekali kajian kita pada hari ini, dan banyak sebenarnya hal-hal yang bisa ditarik dari ayat 178 ini. Akan tetapi saya ingin mengambil satu kesimpulan bahwasanya Islam itu tetap merupakan solusi. Islam selalu memberikan solusi yang terbaik dalam rangka membina keutuhan kehidupan masyarakat dan juga menciptakan kehidupan umat manusia yang terbaik di alam semesta ini. Baik bagi antara manusia dengan sesamanya, baik bagi manusia dengan lingkungannya, dan juga baik bagi manusia dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Jadi Islam tetap merupakan solusi atas segala sesuatu. Apabila kita tidak menolaknya atau tidak memahaminya, maka itu adalah kesalahan kita, kurang mendalami tentang makna-makna yang dikandung oleh ajaran-ajaran dan aturan syariat Islam itu. Baiklah para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Begitulah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustadz Hanafi, Ustadz Zainal Arifin, dan Ustadz Sapian mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. Mohon maaf atas segala kesalahan apabila ada. Dan kami akhiri saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.